نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang la tu'addu wa la tuhsa. Kenikmatan yang tidak bisa kita untuk menghitung-hitung kenikmatan tersebut dan juga membilangnya. Kenikmatan yang datang silih berganti. Kenikmatan yang senantiasa disusul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kenikmatan ini disusul lagi dengan kenikmatan berikutnya terus menerus. Tatra. Nah. Kenikmatan yang datang silih berganti. Karenanya mengharuskan kepada kita semuanya jamaah rahimani wa rahimakumullah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang tidak kita syukuri sejatinya itu menjadikan azab bagi orang yang mendapatkannya. Karena kalau kenikmatan itu tidak disyukuri, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maknanya apa yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Karena yang namanya orang bersyukur itu adalah orang yang pertama dia mengakui kenikmatan itu semua datang dari sisi Allah di dalam hati. Yang kedua, dia memuji kepada zat yang telah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Dan yang ketiga, dia pergunakan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali jamaah rahimani wa rahimakumullah pembacaan kita pada hadis yang terdapat di dalam kitab Jami'u Al-Ulumi Wal-Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada hadis yang kedua, hadis yang paling panjang di dalam kitab. Qala rahimahullah ta'ala, kita sampaikan hadis secara lengkap karena memang hadisnya itu panjang. Hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam Kitabul Iman, hadis pertama dari sahabat atau dari jalan Ya'ya bin Ya'mar rahimahullah ta'ala. Qal. Kana awalu man qala fil qadari bil basrah. Ma'bad al-Juhani. Fantalaktu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Hajjina au mu'tamirina. Kata Yahya bin Ya'mar. Dahulu awal kali orang yang berbicara masalah takdir, mengungkit-ungkit takdir, orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bernama Ma'bad al-Juhani di kota Basrah di negara Irak. kakakku, yaitu Yahya bin Ya'mar, bersama dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, berkeinginan untuk pergi menunaikan haji atau umrah dengan harapan bisa bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi tabi'in. Nah, Yahya bin Ya'mar, demikian juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, keduanya adalah tabi'in. Dan biasanya kalau di musim haji, itu seluruh para ulama berkumpul. Kalau ada sahabat, biasanya sahabat juga berkumpul. Menyampaikan ilmu, membuka majelis ilmu, menyampaikan tata cara manasik haji yang benar. Nah, karena yang namanya haji itu datang, manusia datang dari seluruh penjuru alam. Yang terkadang mereka itu, tata cara haji saja masih banyak yang salah. Nah, oleh karenanya biasanya kalau di musim haji itu banyak dibuka halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu yang diisi oleh orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari hajjina au mu'tamirina. Faqulna, maka kami mengatakan, laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kalau nanti kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti kita bertanya tentang masalah takdir yang diungkit-ungkit, yang coba di permasalahkan oleh mereka itu, orang-orang Ahlul Basrah yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani. Fawufiqa lana Abdullah ibn Umar ibn Umar ibn Khattab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kami, memudahkan kepada kami untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dakhilan al-masjidah, saat beliau hendak masuk masjid, ketemu, wah ini sahabat Abdullah ibn Umar, saat masuk masjid di Masjidil Haram. Nah, faktan fatuhu ana wa sahabi, maka aku pun mengelilingi dan juga teman-temanku mengelilingi Abdullah ibn Umar. Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya Abdullah ibn Umar, dan yang lainnya di sebelah kiri, mengelilingi Abdullah ibn Umar. Fadhanantu anna sahibi sayakalimul kalama ilayya. Fakultu Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-'ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Maka mulailah, atau saya kira temanku itu akan berbicara, akan mengungkapkan pembicaraan kepada aku. Maka aku katakan, Aba Abdurrahman, kunyah dari Abdullah ibn Umar, sesungguhnya telah nampak di sekitar kami orang-orang yang mereka membaca Al-Quran, menyebarkan ilmu, dan menyebutkan kedudukan mereka. Hanya saja mereka itu menyangka bahwasanya sesungguhnya tidak ada perkara takdir itu, enggak ada. Allah itu enggak mentakdirkan seorang hamba. Jadi apapun yang menimpa pada diri seorang hamba akibat oleh hamba itu sendiri. Dan hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal amra unufun. Dan perkara itu adalah unuf. Ya, ini maksudnya perkara itu baru diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah terjadi. Nah. Dan sebelumnya itu tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, maka Abdullah bin Umar mengatakan, faida laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Kata Abdullah bin Umar tatkala mendengar apa yang ada di negeri Basrah, di negara Irak, tentang orang-orang yang mencoba-coba mengingkari masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau engkau berjumpa dengan mereka, sampaikan, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku, yaitu Abdullah bin Umar, sahabat, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bapaknya Salim rahimallahu ta'ala, tabi'in, kibar, termasuk fuqaha, sabah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah ibn Umar berlepas diri. Berlepas diri dari mereka. Dari akidahnya mereka, dari ucapannya mereka. Wahum bura'un minni, dan mereka pun juga berlepas diri dariku. Jadi maknanya sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bukan demikian akidahnya. Naam. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna li ahadihim mithlu uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, demi Allah, kalau seandainya salah seorang dari mereka, orang-orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu, memiliki emas sebesar gunung Uhud, dan mereka infakkan semuanya itu, emas yang sebesar gunung Uhud tadi, ma qabilallahu minhu, Allah tidak akan menerima infaknya mereka. Allah tidak akan menerima infaknya mereka sampai mereka itu beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaqal, baru kemudian beliau mengatakan, haddathani Abi Umaru ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menceritakan kepadaku bapakku, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qal, Umar mengatakan, yani bapaknya Abdullah, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri. Tatkala kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seseorang dengan pakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. Jadi saat sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul di masjid, pada suatu hari tiba-tiba muncul seseorang yang berpakaian sangat putih dan juga rambut yang sangat hitam. Pakaian berwarna putih ini pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jami'an rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan yang paling afdal, yang paling utama, pakaian itu berwarna putih. Bagaimana dengan yang tidak putih? Boleh, hukumnya silahkan. Tidak mengapa. Tetapi yang paling utama adalah berwarna putih. Albisu, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Wakafinu, dan kafanilah mautakum, kafanilah jenazah kalian dengan kain kafan yang berwarna putih. Nah, la yura alaihi asharus sadari, tidak terlihat orang yang baru datang tadi yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas orang yang sedang melakukan perjalanan. Maknanya, ini orang gak dikenal oleh sahabat. Siapa orang ini? Kan maknanya dia kan orang jauh, harusnya kan begitu. Nah, dia tuh seorang musafir, tapi gak ada bekas-bekas orang yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Misalnya, muka yang kusut, capek, kelihatan capek, mata yang mungkin agak menguning atau merah, kan begitu. Baju yang lusuh. Ini gak ada. Tetapi kami gak ada yang kenal. La yura alaihi atharu sahar. Tidak terlihat dari orang ini bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak mengenalnya. Seorang pun dari kami enggak kenal ini siapa, orang kok tiba-tiba muncul. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih heran lagi sahabat. Sudah enggak kenal, tiba-tiba muncul, langsung mendekat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang yang baru muncul tadi itu kemudian menyandarkan, menyandarkan lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Kok kayaknya sudah begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat tidak ada yang menghalau. Wa wada'a kafayhi 'ala fakhidayhi, dan dia letakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rapatkan, dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi, dan dia letakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian dia bertanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Dia pun bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salah wa tuqimas salata وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Islam itu adalah engkau menegakkan salat. Islam itu pula adalah engkau membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadhan dan berhaji ke Baitullah apabila engkau memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang apa itu Islam. Islam itu engkau harus bersaksi dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan menegakkan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah kalau engkau memiliki kemampuan. Qala sadaqta. Orang yang bertanya tadi menjawab, engkau benar. Sudah nanya, membenarkan lagi. Engkau benar. Fa'ajibna lahu. Maka kami pun semakin heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Sahabah radhiyallahu ta'ala majma'in. Qala. Kemudian orang yang tadi mengatakan, bertanya kembali, fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kalau begitu kabarkan kepadaku, apa itu iman? Qal. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu engkau percaya, engkau beriman, engkau meyakini, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikatnya, engkau beriman pada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada para rasulnya, engkau beriman pada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta. Orang yang bertanya tadi juga menjawab, engkau benar. Membenarkan lagi. Qala fa'akhbirni anil sa'ah, fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian orang tadi melanjutkan pertanyaannya, kalau begitu kabarkan kepadaku, apa itu ihsan? Tentang ihsan itu apa? Qal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau engkau tidak bisa merasa dirimu itu melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Qala fa'akhbirni anis sa'ati. Orang tadi melanjutkan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan terjadinya? Qal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya itu, tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Maksudnya sama-sama enggak ngerti kapan terjadinya hari kiamat. Nah, orang yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih tahu dibanding orang yang bertanya. Sama-sama enggak ngerti. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Laki-laki tadi pun kemudian meneruskan, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi budak perempuan digauli oleh tuannya, kemudian lahir anak, anaknya ini kan merdeka menjadi tuannya, padahal budak tadi adalah ibunya. Yang namanya tuan itu berbuat sekehendaknya pada budak. Nah, memerintah dan lain sebagainya. Antalidal amatu rabbataha. Sebagian para ulama kemudian memasukkan pula, manakala ada seorang anak yang sudah seorang anak yang sudah berani mengatur orang tuanya. Nah, seakan-akan anaknya ini yang menjadi tuan, orang tuanya jadi budaknya. Semua diatur sama anak. Nah, memerintah. Nah, orang tuanya ini masuk pula di dalamnya tanda-tanda hari kiamat. Sehingga orang tuanya enggak berani sama anaknya. Nah, antarida al-amatu rabbataha, budak yang melahirkan tuannya padahal anaknya tapi menjadi tuannya. Nah, wa antara al-hufata al-urata al-ali al-alata ri'aha, boleh juga dibaca ru'aha, asyai yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau melihat orang yang sebelumnya itu orang yang telanjang dada, tidak pakai sandal, maksudnya apabila engkau melihat orang yang dulunya itu miskin, nah, miskin, pengembala kambing, kemudian engkau melihat sekarang dia telah berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan, membuat bangunan yang menjulang tinggi. Itu tanda hari kiamat. Nah, orang yang dulunya miskin, tidak pakai sandal, bertelanjang dada, nah, kusut masai orangnya. Kemudian di lain waktu, engkau melihat ternyata dia sudah bisa membangun gedung yang tinggi, rumah yang megah misalnya. Kalau bahasa kita adalah dia orang sukses, tetapi sesungguhnya lebih jauh dari itu diantara tanda-tanda hari kiamat, sudah dekat hari kiamat. Nah, qala thumma talaqa falabistu maliyan, kemudian orang itu pun pergi setelah bertanya kepada Nabi. Nah, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Orang itu pun kemudian pergi begitu saja, berlalu dari kami. Falabithu maliyan, maka aku pun terdiam. Aku pun terdiam, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tsumma qala li, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Umaru, atadri man as-sa'il, wahai Umar, kamu tahu enggak siapa orang yang bertanya tadi? Qultu, maka aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang mengetahui. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu Jibrilu. Ketahuilah orang yang datang tadi adalah sebenarnya Jibril. Malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu adalah Jibril alaihissalam. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Sengaja dia datang kepada kalian untuk mengajari kepada kalian agama kalian. Jama'a rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kisah ini begitu banyak faedah yang bisa kita petik. Di antaranya bahwasanya perkara bid'ah, qaul, ucapan yang baru di dalam agama yang terkait dengan mengingkari takdir, awal kali nampaknya itu di negeri Basrah, di negeri Baghdad, di negeri Basrah yang di negara Irak yang dipelopori oleh Ma'bad Al-Juhani di masa sahabah radhiyallahu ta'ala anhu, di masa sahabah masih hidup, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bagaimana rujuknya tabi'in, bagaimana para tabi'in itu mengembalikan permasalahan agama kepada yang lebih alim daripada dirinya, yaitu kepada sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam rangka untuk mengetahui hukum yang terjadi dari perkara-perkara yang masih samar bagi mereka. Ruju'u tabi'ina ila sahabati fi ma'rifatil hukmi ma yaqa'u min umurin muskilatin. Bagaimana para tabi'in, murid-muridnya sahabat tadi, mengembalikan perkara agama itu kepada sahabat, bertanya. Ada peristiwa, ada orang yang mengatakan demikian dan demikian. Bagaimana sih sebenarnya hukumnya secara agama? Benar apa tidak? Nah, bertanyanya kepada siapa? Kepada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, kepada orang yang mengetahuinya, kalau kalian tidak mengetahui. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, kemudian yang ketiga, annahu yustahabbu lil hujjaji wal mu'tamirina yastaghallu mana munasibata bihabihim ila al haramain li tafaqquhi fid din wa ruju'i ila ahlil ilmi fi ma'rifati ma yushkalu 'alayhim min ahkamid dinihim. Faedah yang ketiga dari kisah atau dari hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasanya disukai bagi jamaah yang melaksanakan haji atau umrah untuk menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang sesuai dengan tujuan perginya dia ke tanah haram, ke Mekah dan ke Madinah. Jangan sibuk selfie, jangan sibuk naik onta, sibuk naik ke Jabal Rahmah, sebagian orang demikian. Nah, sibuk ke masjid yang di tepi laut itu. Nah, apa namanya? La ilaha illallah, lupa saya. Nah, tapi sibukkan dengan hal-hal, perkara-perkara yang sesuai dengan tujuan kita itu berangkat haji atau berangkat umrah. Nah, yaitu apa? Untuk lebih mendalami agama. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu dibuka halaqah-halaqah ilmu. Nah, sibuk beli kurma, beli air zam-zam, sibuk. Jangan. Nah, atau sibuk foto ini, foto itu. Tapi sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang sesuai dengan tujuan kepergian kita ke negeri haram. Nah, di antaranya adalah litafaqquhi fid din, untuk tafaqquh, untuk lebih memahami agama. Nah, untuk lebih memahami agama, melihat praktek secara langsung bagaimana para ulama beribadah, bagaimana para ulama berakidah dan seterusnya. Dan untuk mengembalikan kepada ahlul ilmi perkara-perkara yang menjadi muskilah, menjadi permasalahan bagi dirinya. Nah, untuk mengetahui hukum agamanya, benar apa salah. Sebagaimana ini terjadi pada Yahya bin Ya'mar dan juga Humayd bin Abdurrahman. Nah, di musim haji betul-betul memanfaatkan. Ada peristiwa di kampung saya demikian dan demikian. Tak tanyakan kepada orang yang lebih berilmu. Tayyib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah juga. Saat musim haji itu kisah dari Yazid al-Faqir. Rahimallahu ta'ala. Beliau menceritakan, kuntu qad syaghafani ra'yu min ra'il khawarij. Kata Yazid al-Faqir, aku dahulu terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Apa sih pemahaman khawarij? Di antara pemahaman khawarij yang paling utama adalah meyakini orang kalau sudah masuk neraka itu tidak bisa keluar. Terus menerus di neraka selama-lamanya kalau sudah masuk. Sehingga mereka menghukumi orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu kekal di dalam neraka. Ini pemahamannya orang-orang khawarij. Nah, kalau orang minum khamar, kalau orang membunuh, kalau orang berjudi kemudian mati, menurut pemahaman khawarij ini itu di neraka selama-lamanya. Nah, dan ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Nah, dosa besar itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar kalau seseorang meninggal dalam keadaan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahlu sunnati wal jamaah meyakini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengampuni dengan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afara. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Kemungkinan yang kedua, dia akan disiksa, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Tetapi syaratnya satu. Semua tadi syaratnya satu. Apa itu? Dia tidak menggugurkan tauhidnya. Dia tidak menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak menjual akidahnya. Itu syaratnya. Nah, kalau sampai kemudian tauhid yang ada pada dirinya itu hilang, ya sudah. Selama-lamanya. Itu syaratnya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga perkara tauhid. Perkara akidah itu penting. Nah, kata Yazid al-Faqir tadi, aku dulu terpengaruh dengan pendapat dari orang-orang khawarij. Faqaratna fi sabatin dawi adadin nuridu an nahujja. Maka kami pun melakukan safar, melakukan bepergian untuk melaksanakan ibadah haji pada kelompok yang sangat besar. Nah, kami berkelompok besar melakukan ibadah haji. Tsumma nakhruju 'alan nas. Qal famararna 'alal madinati fa idza Jabir ibnu Abdullah yuhaddithul qauma. Maka tatkala kami melewati kota Madinah, maka kami melihat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang menyampaikan ilmu di hadapan manusia. Seperti contohnya, ini contoh seperti kita sekarang ini, Jabir bin Abdullah menyampaikan ilmu. Nah, sementara rombongannya Yazid al-Faqir dan kelompok besar dari rombongannya tadi melintasi, melewati dan mendengar apa yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, karena di Masjid Nabawi. Jalisun ila sariyatin. Beliau sampaikan sambil beliau itu duduk di tiang masjid. Jabir bin Abdullah menyampaikan ilmu sambil beliau duduk bersandar di tiang masjid. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa idza huwa qad dzakara al jahannamiyyin. Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang kisah al jahannamiyyin. Al jahannamiyyin itu adalah kisah orang-orang yang sudah dibakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala sampai Nasrullah Taufiq wa salama, sampai hangus, gosong seperti arang. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang yang bersaksi dan merahasiakan saksinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang kita sebutkan. Masih ada akidah tauhid, masih ada kalimat la ilaha illallah pada dirinya. Dia tidak membatalkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kemudian dimasukkan di sungai, sungai kehidupan, Nahrul Hayat, hingga kemudian tumbuh bersih putih kembali. Nah, qala faqultu lahu, tatkala aku mendengar ini, nah, orang kau sudah masuk neraka kok bisa keluar lagi, bahkan nanti masuk ke surga. Nah, tatkala aku mendengar ini, maka aku sampaikan kepada Jabir, ya sahibah Rasulullah, wahai Jabir, wahai sahabat Rasulullah, ma hadha alladhi tuhadditsuna, apa-apaan ini kamu mengatakan demikian? Ini kata siapa? Yazid Al-Fakir. Mendebat. Apa ini kamu katakan demikian? Orang sudah diazab di neraka kok bisa keluar lagi? Kalau sudah di neraka ya sudah. Nah, wallahu yaqul. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ini. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Titik pentingnya. Titik pentingnya adalah sesuatu itu bukan saja karena ada dalil, tetapi yang paling penting adalah dalil ini benar enggak. Dalil itu benar enggak, benar apa tidak untuk menetapkan akidah dia, ibadah dia, kepercayaan dia, dan seterusnya. Kita lihat. Yazid tadi mengatakan, padahal Allah mengatakan, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya engkau apabila memasukkan orang itu ke neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Dan tatkala penduduk neraka itu menghendaki, menginginkan untuk keluar dari neraka, maka dikatakan kepada mereka, u'idu fiha, Allah menyuruh pada malaikat penjaga neraka, balikkan dia, kembalikan ke neraka. Dan katakan mereka, duku azaban nari alladhi kuntum fihi tukadzibun. Rasakan azab neraka yang dulu kalian dustakan. Fama hadha alladhi taqulun. Nah, bagaimana menurutmu dengan ayat ini? Allah mengatakan orang mau keluar neraka saja dibalikkan lagi ke dalamnya, kok ini malah ada yang dikeluarkan. Maka Jabir mengatakan, ataqra'ul Quran? Kamu ini orang yang pernah baca Quran enggak? Qultu na'am. Aku menjawab, iya. Qala fa hal sami'ta bi maqami Muhammadin alaihi salam? Kamu pernah mendengar tentang maqam, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Naam. Asa rabbuna ayab'athaka maqaman mahmuda. Naam. Pernah baca Quran ya? Melewati ayat ini enggak? Dan di sebagian malam hendaklah kalian mendirikan salat tahajud sebagai tambahan untuk kalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang terpuji Bagi siapa? Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kau pernah mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada beliau. Qultu na'am, iya, aku pernah baca ayat itu. Qala fa innahu maqama fa innahu maqamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahmudu alladhi yukhrijul Allahu bihi man yukhriju. Itulah maqam, kedudukan yang terpuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengeluarkan orang-orang yang Allah kehendaki untuk keluar. Qal thumma na'ta wa da'a sirata wa marra an-nasa wa marra an-nasu 'alayha. Kemudian dia Jabir bin Abdullah menggambarkan nanti Allah itu akan membentangkan sirat, sambil beliau mempraktekkan gitu sirat, membentangkan jembatan di atas neraka jahanam dan seluruh manusia melewati jembatan itu tadi. Jadi jembatan dibentangkan, di bawahnya neraka jahanam, jembatannya itu lebih kecil dibanding rambut, azak minasyari, dan juga lebih tajam dibanding pedang. Masing-masing kita akan melewati jembatan tersebut. Masing-masing kita akan melewati jembatan tersebut. Hingga kemudian sampai akhir kisah. 6. Faraja'na. Kami pun kemudian kembali ke kampung kami. Dan aku pun merenung. Dan akhirnya aku pun kembali kepada pemahaman yang benar. Ternyata pemahaman sebelumnya itu adalah pemahaman yang salah. Padahal ada dalilnya. Dalil ini bukan demikian maksudnya. Ini dimaksudkan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir hendak keluar dari neraka jahanam, maka Allah kembalikan mereka. Tapi orang-orang yang masih ada keimanan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya setelah Allah memberikan siksaan sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam nahran min anharil jannah, dimasukkan ke dalam sungai dari sungai-sungai surga. Fayattasiluna fihi, dan dia akan mandi dalam sungai tersebut. Fayakhrujuna ka'annahum al-qaratis, dia akan keluar dari sungai putih bersih laksana kertas. Yang sebelumnya apa? Aidanu samasim, yang sebelumnya itu seperti arang gosong disiksa. Nah, ini semata-mata adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlu tauhid, kepada orang-orang yang menjaga akidahnya, pada orang-orang yang tidak menggugurkan keislaman dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah di dalam syariat Islam, tatkala kita mau menikahkan anak kita, ada yang namanya tukar cincin, atau disebut dengan tenger, tenger, atau apa bacanya? Hah? Tenger, te, tenger, tenger. Nah, tapi kalau pertanyaannya di dalam syariat Islam, apakah ada yang demikian, jawabannya adalah tidak ada. Di dalam Islam tidak ada yang namanya tukar cincin. Lebih-lebih lagi kalau cincinnya dari emas. Nah, tidak ada. Tunangan tidak ada di dalam Islam. Nah, yang ada adalah nikah. Nah, ta'aruf dengan ta'aruf yang syar'i. Ta'aruf itu maksudnya perkenalan dengan perkenalan yang syar'i. Nah, bukan dengan cara tukar cincin, bukan dengan cara tunangan. Kalau sudah tunangan nanti bebas. Tidak. Nah, tidak. Tetap masih belum mahram. Dan tidak boleh berkhalwat berduaan. Baik. Dan kalau itu dilakukan, dia dosa besar. Dosa besar. menikah jamaah rahimani wa rahimakumullah sejatinya mudah di dalam Islam itu, enggak ribet. Nah. Mudah. Nah. Kalau seseorang sudah berkeinginan untuk menikah, dia temui walinya. Nah, ya sebelumnya dia cari informasi dulu tentunya. Bagaimana itu si fulan ini gimana? Akhlaknya bagaimana? Agamanya bagaimana? Nah. Kalau sudah merasa cocok, agamanya bagus, karena di dalam fikih pranikah, seseorang menikah itu bisa karena empat perkara. Tunkahu al-mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Demikian juga laki-laki. Seorang wanita memilih laki-laki terkadang karena empat perkara. Enam. Li jamaliha, karena kecantikannya. Kalau wanita, karena ketampanannya. Enam. Wis, pokoknya kalau lihat yang tampan sudah. Pokoknya sama yang itu. Enam. Mau orangnya ini, mau orangnya enggak wis. Tertutupi semua dengan ketampanannya tadi atau kecantikannya. Ada yang demikian. Wali nasabiha, ada juga karena nasabnya, keturunannya. Ini turunan darah biru ini. Turunan orang-orang besar ini. Nah. Ada juga karena hartanya. Nah. Ini orang kaya ini. Masalah cantik, tampan, nomor 30 sekian. Yang penting anak orang kaya ini. Ada. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadfar bi dzati din taribat yadak." Dari empat perkara tadi pilihlah karena agamanya. Kalau tidak, pasti akan nyesel kamu. Kalau engkau tidak memilih karena agamanya, pasti akan nyesel. Nah. Walaupun mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kelihatannya bahagia, kelihatannya. Nah. Tapi setelahnya, karena tidak karena agama, nyesel. Tayib. Begitu juga wali. Wali, kalau datang orang kepada dirinya yang akan menikahi putrinya, lihat dulu akhlaknya. Nah. Agamanya bagaimana? Kalau sudah agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahkan putri Anda. Masalah nanti dunia ini sambil jalan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kecukupan. Tapi yang paling penting itu bukan punya kerjaan enggak? Sudah punya rumah belum? Sudah punya mobil, motor? Bukan. Tetapi agamanya. Nah, agamanya bagaimana? Akhlaknya, budi pekertinya. Idza ja'akum man tardawna min khuluqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian orang yang kalian sudah ridho sebenarnya. Sebenarnya kalian ridho dengan agamanya. Maka nikahkanlah dia. Wa illa, kalau tidak engkau nikahkan, pasti akan timbul kerusakan. Nah. Maka yang demikian, kalau dia tertarik ingin menikahi putrinya Bapak Fulan, temui walinya. Pak, saya dengar informasi anak Bapak sudah berumur sekian, saya mau menikahi anak Bapak, mungkin ada waktu saya bisa melihat dulu itu misalnya. Melihatnya pun juga didampingi oleh mahram, bisa dengan kakaknya, kakak laki-laki maksudnya, atau dengan bapaknya. Lihat, kemudian kalau dia cocok, nah, diberikan waktu kan, nah, diberikan waktu gitu untuk istikharah, untuk berpikir cocok apa tidak. Nah, kalau cocok ya segera dikhitbah. Nah, kalau Islam itu dikenalnya dengan khitbah, bukan tukar cincin, bukan tunangan. Khitbah itu lamaran. Nah, sudah cocok Pak. Nah, kemudian dia datang, ya kalau bahasa sini obrolan orang tua, ya silahkan, tidak mengapa. Nah, kemudian dilamar, cocok, tidak perlu kemudian dihitung. Bahnya meninggal tanggal sekian, ini sekian, nanti. Oh, jangan nikah tanggal sekian ini. Ini bertepatan dengan ini. Oh, jangan. Nah. Tidak boleh yang demikian. Taib. Kalau sudah cocok, ya sudah. Tinggal ditanya kemampuannya. Kira-kira mau kapan? Mau bulan apa? Nah, setelah itu baru nikah. Nikah harus pakai wali, pakai saksi, pakai mahar. Nah. Dan tidak kalah penting mencatatkan pada catatan KUA. Baik. Yang demikian tidak ada. Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah mendengar seorang ustaz mengatakan nikah dalam kondisi si wanita hamil nikahnya tidak sah. Apakah ini benar? Khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama, wanita yang, mohon maaf, hamil duluan kemudian menikah. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau berpendapat nikahnya fasid, nikahnya rusak, nikahnya tidak sah. Kalau dia mau menikahkan, tunggu sampai bayinya ini lahir, baru setelah itu dia nikah. Nah, karena masa idahnya kan, masa idah wanita yang hamil itu sampai melahirkan bayinya. Ayadana hamlahunna, sampai dia meletakkan, melahirkan bayinya. Setelah itu baru kemudian dia terbebas, mau menikah silahkan. Kalau masih dalam hamil, tidak boleh dia nikah. Sebagian para ulama berpendapat nikahnya sah, tetapi anaknya tidak boleh disandarkan kepada laki-laki yang menikahinya. Walaupun itu yang menghamili misalnya. Dan nanti dia disandarkan kepada ibunya. Misalnya, la qaddarallah, semoga Allah tidak mentakdirkan. Ada wanita yang hamil, kemudian dinikahkan, kemudian melahirkan anak. Anaknya ini tidak boleh disebut, misalnya anaknya laki-laki. Fulan ibnu Fulan, misalnya. Anak ini anaknya bapak Fulan. Tidak boleh. Dia disandarkan kepada ibunya. Jadi nanti kalau bapaknya siapa? Distrip, set, gitu. Kalau dalam syariat Islam loh, kita bicara tentang syariat Islam. Anak ini disandarkannya kepada ibunya. Al-waladu lil-firosh. Anak itu adalah pemilik ranjang, punyanya pemilik ranjang. Itu bagi wanita yang telah menikah. Yang belum menikah maka disandarkan kepada ibunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada satu pertanyaan lagi. Sekarang definisi dari nikah siri itu sendiri bagaimana? Harus kita sepakati kan nikah siri itu. Kalau maksudnya nikah siri itu nikah yang diam-diam, kemudian tidak pakai wali, walinya tuh wali tembak, tahu wali tembak ya? Cari wali mana saja. Kemudian juga tidak ada mahar. Siriyah itu maknanya adalah rahasia, sembunyi-sembunyi. Rahasia sir. Kalau yang dimaksud dalam perkara yang seperti ini, jelas nikahnya tidak sah. Walinya tidak tahu. Maksudnya itu wali itu adalah ayah dan saudara yang dari jalur ayah. Itu wali. Jadi kalau paman, ya paman dari pihak ayah. Gak boleh dari pihak ibu. Gak boleh. Wali itu. Dari pihak ayah. Dari jalur ayah. Kakak, adik, boleh. Kalau dia janda, anaknya yang laki-laki jadi wali. Boleh. Apabila sudah balik tentunya. Ini kalau yang dimaksud nikah siri seperti ini. Seperti yang diiklan-iklankan itu. Terima jadi wali atau apa. Kemudian yang menikahkan pula bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah tanpa sepengetahuan pemerintah. Ya tidak sah nikahnya seperti ini. Mohon maaf, yang seperti ini sebenarnya ada di dalam sebuah sekte-sekte di dalam Islam. Yang menikahkan siapa? Amirnya. Wah, nikahnya tertutup. Sampai orang tuanya gak ngerti anaknya itu telah menikah. Hati-hati makanya kita. kalau sudah ada gerakan-gerakan yang aneh gitu, segera ditanya. Nah. Apalagi suka mengkafir-kafirkan orang lain. Nah, ini sudah. Nah. Kalau yang dimaksud yang kedua, nikah siri dalam artian. Nah. Dia nikah ya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Wali mengetahui dan yang menikahkan walinya, kemudian juga memakai saksi, kemudian juga ada maharnya, mas kawinnya, kemudian juga diberitahukan kepada masyarakat. Nah, hanya saja belum didaftarkan di KUA misalnya. Kalau yang demikian nikahnya tetap sah, namun kurang sempurna. Kenapa? Karena negara kita juga punya aturan dengan maksud yang baik supaya tercatat semuanya. Jadi daftarkan ke KUA. Misalnya, ya kita tidak memungkiri, misalnya memang belum punya uang. Nah, alhamdulillah sekarang gratis ya, kalau di KUA, kalau ke KUA gratis. Misalnya belum punya uang gitu untuk mengundang orang dari kawang. Yang penting sah dulu, kan misalnya gitu. Nah, sah dulu ini maksudnya ya jelas. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, mas kawinnya. Dan kemudian juga diberitahukan kepada orang lain, masyarakat orang yang lainnya. Makanya demikian nikahnya sah, nikahnya tetap sah. Nah, hanya saja semestinya dia harus juga mencatatkan kepada pemerintah. Ge. Rapah itu gimana? Dari pihak? Baik. Sebaliknya, cerai kalau dalam bahasa Islam, cerai itu ada tiga, Pak. Pertama dinamakan talak. Tolak. Yang kedua dinamakan khulu. Yang ketiga dinamakan fasakh. Ini bahasa Indonesia semuanya namanya cerai. Nah, ini mau yang mana? Nah, sepihak kalau dari talak, itu memang talak itu adalah kepunyaan laki-laki. Jadi, wah, nalaki sepihak. Lah, memang talak itu punyanya laki-laki, enggak bisa seorang istri mengatakan, kamu suamiku tak talak kamu. Oh, gak bisa. Talak itu punyanya laki-laki. Nah, makanya dikatakan sepihak, lah memang punyanya laki-laki kan? Gitu, jadi sepihak. Itu talak. Kalau khulu, sebaliknya. Khulu artinya adalah membebaskan diri. Khulu itu adalah kepunyaan istri. Misalnya istri sudah gak tahan lagi dengan suaminya. Sudah gak cocok. Dia mengatakan kepada suaminya, saya ingin menebus diri saya dari kamu. Nah, maksudnya saya ingin pisah dari kamu dengan membayar ganti sekian misalnya. Senilai maharnya. Ya boleh senilai mahar atau kurang atau lebih boleh. Misalnya dulu suaminya ngasih mahar perhiasan seberat 5 gram, taruhlah. Kalau 1 gram itu 400 ribu, berarti 2 juta. Nah, saya mau pisah dengan kamu dengan membayar 2 juta. Itu namanya khulu. Kalau suaminya mengatakan iya, ya sudah. Kalau suaminya mengatakan iya, si istri bisa langsung khulu. Membayar, boleh dicicil, boleh utang dulu, boleh kontan. Dia tunggu satu kali masa iddah, satu kali haid dan suci, setelah itu pisah. Nah, kalau khulu ini enggak bisa sepihak. Nah, mungkin maksudnya yang ini, mungkin loh. Kalau khulu enggak bisa sepihak. Maksudnya begini, enggak bisa dari istri langsung, saya pokoknya pengin membebaskan diri saya bayar 2 juta, pisah. Oh, enggak bisa. Harus ada ridho dari suami. Harus ada jawaban iya dari suami. Baru proses lanjut. Kalau suami tidak mengiyakan, tidak bisa. Nah, khulu ini tidak bisa. Nah, itu maksudnya. Dan suami juga harus introspeksi. Dan tidak boleh suami itu kemudian menahan. Tidak boleh. Naam. Sudah dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, berlaku keras, ya, apa namanya? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya. Istrinya itu seperti samsak aja, salah dikit gebuk, salah dikit tendang, salah sedikit dicela. Naam. Ya istri mana yang bisa tahan kayak gini? Suaminya enggak mau, pokoknya aku enggak mau, aku enggak mau pisah sama kamu pokoknya. Lah. Kalau seperti itu maka istri boleh mengangkat ke hakim. Nanti ada yang namanya fasakh. Fasakh ini yang memutuskan adalah hakim. Hakim dalam hal ini mungkin KUA. Nah, fasakh itu banyak sebabnya. Pertama, waliyadu billah. Misalnya suaminya menjadi kafir. Asalnya sama-sama muslim, kemudian di tengah jalan suaminya jadi kafir. Sudah langsung dia mengangkat ke mahkamah, ke pengadilan. Nah, nanti pengadilan yang memutuskan ini harus pisah, fasakh. Nah. Atau suaminya, mohon maaf, tidak bisa memberikan kebutuhan batin setelah 1 tahun berobat. Sebagian para ulama memberikan jeda 1 tahun. Bahasa kita impoten ya. Penyakit suaminya menderita penyakit impotensi, diobati sekian lama tidak bisa. Nah, boleh langsung fasakh. Langsung cerai. Nah. Ini juga sepihak. Sepihak dari mana? Dari hakim. Nah, itu maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditulis untuk pertemuan akan datang. Semoga pertemuan kita dijadikan pertemuan yang membawa keberkahan dan dicatat sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.